Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'd. Kita lanjutkan kembali keterangan dari Al-Syekh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya ahlu ta'til dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya menta'wilkan, menyelewengkan, atau lebih tepatnya mentahrif sifat istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, istiwa Allah di atas arsy-Nya, mereka tahrif, simpangkan maknanya dengan al-istila yang berarti menguasai. Maka beliau sebutkan di sini pertanyaan-pertanyaan sebagai bentuk pengingkaran terhadap kebatilan mereka, tahrif, penyelewengan makna yang mereka lakukan ketika menyelewengkan makna istiwa dengan istila, menguasai. Naam. Qala fadilatu syekh hafizahullah ta'ala, nahnu nuridu alaihim hadha su'al. Ya, kita sampaikan kepada mereka soal berikut ini. Soal untuk pengingkaran terhadap kebatilan, tahrif, penyelewengan makna yang mereka lakukan terhadap sifat istiwa tersebut. Allahu khalaqal arsha qabla as-samawati bima la ya'lamuhu illa Allahu min al-amadi wad-duhuri fahal kana ghayruhu mustawlin 'alayh. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan arsh sebelum menciptakan langit. Sejarah periode waktu dan masa yang panjang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Apakah ya, ketika itu ada yang selain Allah menguasai arsy? Wa hal qudratullahi azza wa jal 'ala al-istila' 'ala al-arsy lam tahsul illa ba'da khalqis samawati wal ard? Apakah kekuatan Allah, kemampuan Allah ya, dalam menguasai ars tidak terjadi kecuali setelah menciptakan langit dan bumi? Pertanyaan-pertanyaan untuk pengingkaran terhadap mereka. Kalau mereka mengatakan istiwa maknanya adalah istaula, menguasai, berarti Allah lah, Allah tidak menguasai ars kecuali setelah menciptakan langit dan bumi. Ini tentunya adalah kebatilan yang sangat nyata. Allahu khalaqal arsha qabla as-samawati bima la ya'lamuhu illa Allah min al-amadi wad-duhuri fa idza qulna. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan arsy sebelum menciptakan langit dengan periode dan masa yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Fa idza qulna innal istiwa'a bima'na istila' fa ma'nahu anna al-arsha kana munfalitan an qudratillah wa saytaratihi wa kharijan an nitaqi hadhihi alqudrah. Jika kita katakan bahwasanya istiwa maknanya adalah istaula, menguasai, istila, menguasai, maka maknanya ya arsy tersebut di luar ya, terlepas dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan penguasaan Allah, keluar dari ya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma lamma khalaqas samawati wal ard ba'da dhalika hasalat al qudratu lillahi azza wa jal fastawla 'ala al arsy. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, setelah itu maka kemampuan Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala baru terjadi dengan Allah berhasil menguasai arsy-Nya. Adraktum fasada hadzal qauli al khabith. Kalau engkau memahami ini, engkau akan mendapati kerusakan ucapan yang buruk ini. Ya, ketika mereka memaknakan, menyelewengkan makna istiwa adalah istaula, menguasai, ya, maka kalian akan mendapati kebobrokan, keburukan, kejelekan ya tahrif yang mereka lakukan tersebut. Wa qawluhu, ini adalah min lawazim batilah. Ini yang disebut diistilahkan oleh para ulama konsekuensi-konsekuensi batil dari tahrif tersebut. Ketika mereka memaknakan, menyimpangkan makna istiwa dengan istaula, menguasai, maka konsekuensi batil dari ucapan mereka, keyakinan mereka adalah ini, yang seperti yang disebutkan oleh sebagiannya oleh Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah taala wa ra'ah. Wa qawluhu fi surati as-sajdah thumma istawa 'ala al-'arsy hadha juz'un min ayati as-sajdah intaza'a ayatan min surati as-sajdah wa qala thumma istawa 'ala al-'arsy thumma qala wa qawluhu subhanahu Allah الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. Ucapan ya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sajdah, surah As-Sajdah, ثم استوى على العرش. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ini adalah bagian dari ayat surat As-Sajdah. Ya. Diambil dari ayat ya surat As-Sajdah tersebut secara ya lebih lengkapnya adalah firman-Nya dalam ayat keempat dalam surat As-Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang di antara keduanya dalam 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, dan telah lewat ya dengan lebih dari satu kali berulang-ulang makna dari istiwa. Ala wartafa'a wastaqarra wasa'uda. Makna dari kalangan ulama salaf. Naam. Kam ayatan yadhkuru fiha khalqahu lis-samawati wal-ard wa ba'da dhalika yu'aqqibuha bil-istiwa 'alal 'arsy. Ya. Betapa banyak ayat Al-Quran ya, yang menyebutkan padanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap langit dan bumi. Dan setelah itu Allah iringi penyebutannya dengan istiwa Allah di atas arsy. Alaysa hadha biwadhihin ala anna al-istiwa 'ala al-'arsy innama hasala ba'da khalqis samawati wal ard. Bukankah ini sesuatu yang sangat jelas dan gamblang? Iya, yang menunjukkan bahwasannya istiwa Allah di atas arsy itu terjadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Fahuwa fi'lun khasun. Ini adalah perbuatan yang khusus. Wa ammal istila'u fahuwa 'amun li kullil makhluqat. Adapun istila', penguasaan, ya, penguasaan Allah, ya. Maka ini adalah perbuatan Allah yang mencakup ya, seluruh makhluk-makhluk-Nya. Allah menguasai seluruh makhluk-makhluk ciptaan-Nya. Tidak ada yang keluar terlepas dari kekuasaan dari ya, kekuatan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faqad fassarna nadhira hadhihi al-ayah fi ma salafa. Dan kita telah tafsirkan yang semisal ayat ini ya dengan penjelasan yang telah lewat. Hadhihi kulluha nususun ala anna Allah tabaraka wa ta'ala istawa ala 'arsyhi. Sarraha bidzalika fi sab'i ayatin fi kitabihi al-munazzal. Wastiwa'uhu 'ala al-'arsy yadullu 'ala 'uluwihi wal 'uluwu thabitun bil kitabi wa bis sunnati wa bil 'uquli wa bil fitrah. Seluruh dari yang disebutkan ini adalah nas-nas, dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Taala beristiwa di atas arsy. Iya, Allah Subhanahu wa Taala tegaskan hal tersebut di dalam 7 ayat di dalam kitab-Nya. Iya, dan istiwa Allah di atas arsy-Nya menunjukkan ketinggian Allah, sifat al-ulu. Sifat al-ulu, pembahasan berikutnya adalah sifat al-ulu. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-ulu ya tetap dengan Al-Qur'an telah ditetapkan dalam dalil-dalil dalam ayat Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah as-sahihah dan juga ditetapkan dengan akal dan fitrah manusia. Ghullat ghullatul falasifah yuqarriruna anna Allah wa malaikatahu fis sama' fil 'ulu wal jahmiyyah wa man tabi'ahum min al mu'tazilah wal khawarij wal asy'ariyah wa ghairihim fi hadzal maidani ahattu min al falasifah wa adall wa ajhal min al falasifah. Beliau akan membandingkan ya antara ya kebobrokan, kesesatan al-Jahmiyah dan yang bersama dengannya ya dari kalangan Mu'tazilah, Khawarij dan Asy'ariyah lebih buruk, lebih jelek daripada orang-orang ahli filsafat dalam permasalahan ini. Kata beliau ya, orang-orang ekstrim dari kalangan falasifah ahli filsafat, mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya di langit, di atas ketinggian. Mereka mengakui hal tersebut. Mereka mengakui hal tersebut. Adapun orang-orang Jahmiyah dan yang mengikuti mereka dari orang-orang yang mentahrif, menyimpang-nyimpangkan makna dari sifat-sifat Allah dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari kalangan yang mengikuti mereka orang-orang Jahmiyah, yaitu Mu'tazilah, Khawarij, Asy'ariyah dan yang lainnya, dalam permasalahan ini lebih rendah daripada orang-orang falasifah, lebih sesat, lebih bodoh daripada orang-orang ahli filsafat. Al-falasifatu 'ala dhalalihim wa ilhadihim ya'taqidun bi anna Allah fis sama'. Ahlu filsafat, orang-orang ahlul kalam, orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat, ya, di atas kesesatan dan ilhad yang mereka ya lakukan, mereka masih meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit. Balil yahudu wan nasara ya'taqiduna anna Allah fis sama' akhidina hadza min at-taurat wal injil. Dan bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka masih meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit. Ya. Mereka mengambil akidah ini, keyakinan ini dari At-Taurat dan Injil. Fat-Tauratu wal Injilu fiha nususun 'ala anna Allah fis sama'. Kitab Taurat dan kitab Injil di dalamnya terdapat nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas langit. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam permasalahan ini masih meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Wal falasifatu ya'tarifuna bihadza. Orang-orang ahli filsafat juga mengakui keyakinan ini. Mereka juga meyakini, ahlu filsafat, ahlul kalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Uquluhum 'ala dhalalihim i'tarafat bi'uluwillahi wa 'aqlu jahm wa man tabi'ahu na'udzu billah sara fi hadzal bab adalla min al falasifah adhallin al mulhidin. Ya, akal-akal mereka, orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang ahli filsafat, ya, walaupun mereka di atas kesesatan, tetapi mereka masih meyakini ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sifat al-ulu, Allah di atas langit. Mereka meyakininya. Adapun akalnya Jahm ibnu Safwan, ya, pencetus atau yang mempopulerkan madhab Jahmiyah, yang menolak, mengingkari seluruh nama-nama dan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengikuti dia, Jahm ibnu Safwan, na'udzubillah, kita berlindung pada Allah, ya, dalam hal ini, dalam bab ini, ya, maka akal Jahm ibnu Safwan dan yang mengikuti mereka lebih sesat daripada ahli filsafat yang sesat, yang mulhid. Fal umamu kulluha hatta Quraisy. Kemudian beliau bahkan akan bandingkan di sini, Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah, ya, akal Jahm ibnu Safwan bahkan lebih buruk daripada orang-orang kafir Quraisy, musyrik jahiliyah. Kata beliau, ya, fal umamu kulluha, ya, umat-umat seluruhnya, hatta Quraisy, bahkan sampai ya, kaum Quraisy, musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairiha lamma nazalat hadhil ayatu ma kanu yujadiluna fiha. Ketika turun ayat-ayat ini, ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-ulu, sifat ketinggian, ya, di atas langit, ya, mereka orang-orang kafir Quraisy tidak mendebatnya, tidak menentangnya. Wa innama yujadiluna fi tauhidil ibadah. Ya, hanya saja mereka, ya, kekafiran, kekufuran, kesyirikan yang mereka terjatuh padanya, ya, yaitu pada tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah. Ya, mereka orang-orang kafir jahiliyah, kafir Quraisy, menentang tauhid al-uluhiyah, ifradullahi bil-ibadah, yaitu pemurnian seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah pada Allah dan menyembah kepada berhala-berhala mereka, Lata, Uzza, Manat, ya, Hubal, dan yang lainnya dari berhala-berhala yang mereka sekutukan Allah dengan berhala-berhala tersebut. Mereka menentang tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Adapun ketika turun kepada, ya, mereka ayat-ayat ini, ya, yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, ya, mempunyai sifat al-ulu, mereka tidak menentangnya. Amma tauhidul asma' was sifat wa tauhidur rububiyyah fala yunazi'una fi dhalik. Adapun dalam tauhid al-asma' was sifat dan tauhid ar-rububiyyah, mereka tidak menyelisihi padanya. Ketika mereka ditanyakan, siapa yang menciptakan kalian, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, siapa yang memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian, siapa yang memberikan, yang mengatur kalian, menghidupkan dan mematikan, mereka akan menjawab Allah. Mereka mengakui tentang tauhid ar-rububiyyah. Tetapi kekufuran, kesyirikan mereka yang membuat mereka halal darah dan hartanya dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mereka menentang, mengingkari tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah. Mereka tidak mau memurnikan seluruh bentuk peribadahan hanya untuk Allah. Mereka beribadah pada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Iya. Dan penjelasan lebih rinci permasalahan ini tentunya telah dipelajari dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Di sana dibahas, ya, oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kaidah yang keberapa? Siapa yang masih ingat? Ali, kaidah keberapa? Kedua atau yang pertama? Yang pertama, ya, kaidah yang pertama. Dan juga dilengkapi dengan kaidah yang kedua, tentunya karena, ya, kaidah dalam qawaid al-arba' tersebut sangat penting sekali, ya, dalam memperkuat akidah tauhid kaum muslimin, ya, dalam masalah tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Ya, bahwasanya pengakuan seseorang terhadap tauhid ar-rububiyah, meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai alam semesta beserta isinya, tidak menjadikan seseorang menjadi muslim. Iya. Karena apa? Orang-orang kafir Quraisy, musyrik jahiliyah juga mengakui hal tersebut. Tetapi mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak mengakui, tidak meyakini tentang tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Tidak mau memurnikan seluruh bentuk peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-adillati 'ala dhalik annahum idza qila lahum man khalaqa as-samawati wal-ardha, man rabbul 'arsy, man rabbul 'arq, yaquluna Allah. Dan termasuk dari dalil yang menunjukkan hal tersebut, ketika mereka, ya, ditanya orang-orang kafir Quraisy tersebut, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah Rabbnya arsy? Siapakah Rabbnya bumi? Mereka serentak akan menjawab Allah. Mereka menetapkan tauhid ar-rububiyyah. Wala yunazi'una Rasulullah alaihi salatu wassalam fi hadhil ayati abada. Innama yunazi'una fi tauhidil ibadah. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yu'anidun. Ya. Mereka tidaklah menyelisihi Rasulullah SAW dalam ayat-ayat ini, ya, sama sekali. Yaitu ayat-ayat yang menunjukkan tentang, ya, rububiyah Allah, tentang nama-nama dan sifat Allah, ya, tauhid rububiyah dan tauhid al-asma' wa sifat. Mereka tidak menentangnya. Hanya saja mereka menentang dan menyelisihi Rasulullah SAW dalam tauhid al-ibadah. Innahum kanu, yaitu mereka ketika idza qila lahum la ilaha illallah, jika ditanyakan atau dikatakan kepada mereka, diperintahkan kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong. Wa yu'anidun, dan mereka membangkang, tidak mau. Dari hal ini diterangkan juga oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitabnya Kashf Ash-Shubuhat, bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman sekarang lebih buruk daripada orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu. Dari sisi ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang masih ingat faedahnya? Orang-orang musyrik zaman sekarang, mereka ada yang mengucapkan zikir la ilaha illallah setiap hari, ya, mungkin puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Para penganut tariqah, tariqat sufiyah, para penyembah kubur, mereka berzikir la ilaha illallah siang malam bisa ribuan kali. Ya, bahkan di antara mereka ada yang mengucapkannya dengan disingkat, sudah terlalu panjang. Ya, dengan hanya illallah, illallah. Atau ada yang bahkan menyingkat lagi, Allah, Allah. Ada yang menyingkat lagi, hu, hu, hu. Mereka banyak berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Kenapa? Mereka tidak memahami. Ya, tidak memahami makna kalimat la ilaha illallah. Berbeda dengan kafir Quraisy, musyrik jahiliyah. Ketika mereka diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka tahu maknanya. Mereka tahu konsekuensinya. Ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, berarti konsekuensinya, ya, kita tidak boleh beribadah kecuali pada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar, yang hak kecuali Allah. Mereka tahu konsekuensi dari ucapan makna la ilaha illallah, mereka harus memurnikan seluruh peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dalam semua segala jenis ibadah. Ya, ibadah adalah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicinta dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berupa ucapan, perbuatan yang nampak maupun tersembunyi, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Salat, puasa, zakat, doa, ya, sedekah, ya, tawakal, isti'anah, isti'adzah, ya, dan seterusnya dari macam-macam ibadah, penyembelihan, tawakal mereka, harus kecintaan mereka, takut mereka harus dimurnikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka mengetahui maknanya dan konsekuensinya, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berbeda dengan kaum musyrikin pada zaman sekarang. Lebih buruk dari sisi ini dibandingkan kafir Quraisy musyrik jahiliyah. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah fid dunya wal akhirah. Amma idza qila lahum Allahu rabbus samawati, Allahu rabbul ardi, Allahu istawa 'alal 'arsy, Allahu qadir, sami'un basirun, la yukabiruna fi dhalik, innama yu'aniduna fi tauhidil ibadah. Ya. Jika ditanyakan, ya, dikatakan kepada mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya langit, Allah Rabb-nya bumi, Allah beristiwa di atas 'arsy-nya, Allah Maha Mampu, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, mereka tidak menentangnya. Ya. Tidak menentang sesuatu apapun dalam permasalahan tersebut. Yang mereka tentang hanyalah tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah. Fahum yarawna anna al-ibadata laysat khassatan billah, wa innama hiya mushtarikatun bainallahi wa baina ma'budatihim. Iya. Mereka meyakini, menetapkan bahwasanya ibadah itu tidak khusus bagi Allah. Ya. Ibadah itu berserikat padanya Allah Subhanahu wa taala dan sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah. Wa yuharibuna ala hadha wa aqamu ad-dunya wa lam yuq'iduha. Naam, dan mereka berperang ya atas masalah ini dalam penentangan mereka terhadap tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah. Mereka kerahkan seluruh dunia mereka namun mereka tidak bisa mendudukkannya. Ya mereka tidak berhasil melakukannya. Wa harabu ar-rasul alaihi salatu wassalam min ajli hadha. Dan mereka gigih terus memusuhi Rasulullah, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan masalah ini, yaitu tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah. Amma fi sifatillah fi rububiyyatihi fama kanu yujadiluna fi dhalika abada wa qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, surat Az-Zumar ayat ketiga. Naam. Adapun dalam sifat-sifat Allah, rububiyah Allah, mereka tidak menyelisihi, tidak menentang, membangkang sedikit pun padanya. Mereka katakan ma na'buduhum, kita tidak menyembah berhala-berhala tersebut illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah. Ya mungkin terbersit ya pertanyaan dan ini telah dijawab oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kaidah yang kedua dalam qawaid al-arba. Mungkin terbersit setelah seseorang memahami kaidah yang pertama, yaitu orang-orang kafir Quraisy, musyrik jahiliyah, mereka meyakini tentang tauhid ar-rububiyah, bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta beserta isinya, yang menguasainya dan yang ya mengaturnya, hanyalah Allah. Mereka meyakini itu. Tetapi mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin terbersit dalam pikiran sebagian manusia, lantas ketika mereka menyembah berhala-berhala mereka, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya, dari berhala-berhala mereka ibadah selain Allah, apa tujuannya? Mereka tahu berhala-berhala tersebut tidak mampu mendatangkan manfaat dan mudarat bagi mereka. Tidak mampu mendatangkan rezeki bagi mereka. Mereka meyakini itu. Lantas apa maksud tujuan mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut? Ya, jawabannya ada dalam dua ayat dalam Al-Quran. Disebutkan oleh beliau dalam kaidah yang kedua. Yang pertama ini. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Yaitu mereka yang menginginkan dengannya adalah taqarrub. Ya. Mereka tolak al-qurba. Mereka menyangka berhala-berhala tersebut, ya sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah, akan mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Ya, alasan yang kedua, tujuan yang kedua, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-18. Ya. Haula syufa'auna 'indallah. Mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Dua inilah yang merupakan hakikat dari kesyirikan. Oleh karena itu, para penyembah kubur, orang-orang yang gandrung dengan ziarah kubur, yang mereka istilahkan sekarang ini dengan wisata religius, ya dengan berbondong-bondong, berbis-bis, keliling-keliling ke makam-makam yang mereka anggap wali, mereka katakan, kami tidak meminta kepada kuburan tersebut. Ya, kami tidak meminta rezeki, tidak meminta keselamatan pada penghuni kuburan tersebut. Kami hanya meminta syafaat dari penghuni kubur wali-wali tersebut di sisi Allah. Agar doa kami dikabulkan. Ya. Apakah sama atau tidak perbuatan mereka, keyakinan mereka dengan kafir Quraisy jahiliyah? Sama atau tidak? Sama. Itulah hakikat dari kesyirikan. Yang telah Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam dua ayat ini. Dua ayat yang sangat penting. Yang penting sekali untuk kita hafal. Dan kita ya pahami maknanya. Yunus ayat ke-18 dan surat Az-Zumar ayat ketiga yang membongkar hakikat kesyirikan orang-orang kafir musyrik jahiliyah. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi yang dilakukan oleh para penyembah kubur pada zaman ini, perlakuan kalian, perbuatan kalian persis seperti orang-orang musyrik jahiliyah. Itulah hakikat dari kesyirikan. Itulah hakikat dari kesyirikan. Di dalam pembahasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, disebutkan tentang sifat al-ulu. Sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala, telah ditetapkan dalam dalil-dalil yang sangat banyak. Di dalam Al-Quran, dalam sunnah, dan ijma' para salaf, dan juga ditetapkan dengan akal manusia yang masih jernih, yang belum terkotori oleh noda-noda penyimpangan, dan juga fitrah manusia. Iya, dalilnya yang menetapkan tentang sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ditetapkan dalam Al-Quran, dalam as-sunnah, dengan ijma' para ulama salaf, dengan akal, dan juga dengan fitrah manusia. Ya, di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, surat Ash-Shura ayat keempat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung. Dan disebutkan dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita setiap sujud dalam solat kita, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah, ya, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Ya. Dan para ulama salaf telah menetapkan sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, ya, tanpa mentahrif, tanpa menta'til, tanpa mentakyif, dan tanpa mentamsil. Dan telah lewat, ya, berulang-ulang makna-makna dari perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Dan disebutkan oleh Al-Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah Lum'ah Al-I'tiqad, bahwasannya sifat ulu terbagi menjadi dua. Ulu as-sifah dan ulu az-zat. Ulu as-sifah dan ulu az-zat. Ketinggian sifat, maknanya adalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tinggi, maha tinggi. Tidak ada unsur kekurangan sedikit pun padanya. Iya. Ini ulu as-sifah. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada sifat-sifat yang mulia, yang tinggi. Iya. Yang tidak ada unsur kelemahan sedikit pun dari berbagai macam sisinya. Iya. Yang kedua, sifat ulu adalah ulu az-zat. Yaitu ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Zat Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas langit. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. Beristiwa di atas arsy-Nya. Dan para ulama salaf telah menetapkan hal tersebut. Dan bahkan Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah, Inna al-ayati wal-akhbar ad-dalah ala ului Rabb ala khalqihi wastiwa'ihi ala arshihi tuqaribu al-ulufa waqad ajma'at alaiha ar-rusulu min awwalihim ila akhirihim. Sungguh ayat-ayat dan khabar-khabar yang menunjukkan, maksudnya hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut mendekati ribuan jumlahnya. Saking banyaknya dalil-dalil ketika dikumpulkan, ya, seribuan atau ribuan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan bahkan seluruh para rasul alaihimussalatu wassalam dari awal sampai akhir, ya, para nabi dan rasul tersebut, mereka bersepakat tentang sifat tersebut, sifat ulu. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas ketinggian. Beristiwa di atas arsy-Nya. Oleh karena itu, ketika orang-orang Jahmiyah dari Jaham ibn Sufwan dan yang mengikuti mereka, ya, menyimpangkan, menolak sifat istiwa, ya, dan mengatakan itu adalah istaula, ya, dan juga mereka, ya, orang-orang ahlu ta'til yang menolak sifat-sifat Allah, mereka mengatakan Allah fis sama, maksudnya bukan Allah yang di atas langit, tetapi kekuatan Allah, ya, kekuasaan Allah, kerajaan Allah, itulah yang di atas langit, kata mereka. Nah, maka ucapan batil mereka ini, ahlu ta'til ini, yang mengatakan bukan Allah yang di atas langit, tetapi kekuatan Allah, tetapi kerajaan Allah, kekuasaan Allah, itulah yang di atas langit. Maka dibantah oleh Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ya, tahrif atau kebatilan mereka tersebut dengan pembahasan atau bantahan dari 6 sisi. Yang pertama, ya, ucapan kalian yang mengatakan Allah fis sama, ya, Allah di atas langit, kalian artikan, ya, kerajaan Allah yang di atas langit, ya, kekuasaan Allah yang di atas langit, kata mereka. Maka dibantah yang pertama dengan, ya, bahwasanya zahir yang nampak dari dalil-dalil, nas-nas Al-Quran dan hadis, ya, menyelisihi kalian. Ucapan kalian ini menyelisihi zahir yang nampak dari dalil-dalil yang ada, yang jumlahnya ribuan. Yang jumlahnya apa? Ribuan. Yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Iya. Yang kedua, bantahan yang kedua, ucapan kalian yang menyelisihi madhab as-salaf. Ketika para salaf as-salih, ya, mereka memahami ayat-ayat tentang sifat, hadis-hadis tentang sifat sesuai dengan zahirnya, kalian mentakwil-takwil, merubah-rubah, menyelewengkan maknanya. Ini yang kedua, bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga, ucapan kalian tidak ada dalilnya sama sekali. Dalil yang sahih, satu pun tidak ada yang mendukung kalian. Yang mengatakan Allah fissama, bahwasannya bukan Allah yang di atas langit, tetapi kekuatan kekuasaan Allah, kerajaan Allah yang di atas langit, kata mereka. Mana dalilnya? Tidak ada. Satu pun dalil yang mendukung ucapan kalian. Bantahan yang keempat, bahwasannya kerajaan Allah, ya, kekuasaan Allah di langit dan juga di bumi, ya, semuanya adalah, ya, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak khusus di langit. Ya. Yang kelima, bantahan yang kelima, ya, akal manusia yang sehat, yang tidak tercampuri oleh kesesatan-kesesatan seperti mereka ahlu ta'til, menunjukkan bahwasannya ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sifat sempurna, sifat yang merupakan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah di atas ketinggian, di atas seluruh makhluknya, beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. Bantahan yang keenam, bahwasanya fitrah manusia yang menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk ini diciptakan, ya, dengan keyakinan fitrah mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Iya. Ini 6 bantahan yang bisa disebutkan untuk membantah mereka ahlu ta'til. Wallahu al-musta'an. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.